Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika ya rabbana min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya rabbana hasyurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad وتحت لوائه وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Kami cintai, kami muliakan para perindu, perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi yang kami cintai. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang bermanfaat, berguna untuk kita di dunia sekaligus untuk bekal di akhirat nanti. Baik, kita akan lanjutkan membaca kitabnya Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari. Kita sudah sampai kepada Qala Umar bin Khattab. Cuman kemarin katanya ada satu hadis yang kelewatan ya. Satu hadis yang kelewatan. Halaman 15. Qala musannif rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fitaraini ila anqal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ada satu hadis ketinggalan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aytum riyadhal jannati, jika engkau melihat taman surga, farta'u." Farta'u itu kalau binatang, kita gembalakan agar menikmati kebun tersebut. Kalau kita maksudnya farta'u, sempatkan dirimu untuk bisa singgah di taman surga tersebut. Di sini pakai idza ra'aytum. Riwayat Imam Tirmidzi pakai idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Hadisnya dalam riwayat Imam Tirmidzi bunyinya adalah bukan idza ra'aytum tapi idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Sama maknanya. Fakila, kemudian Rasulullah ditanya, "Wa ma riyadul jannati?" Apa taman surga ya Rasulullah? Kita masih di dunia, engkau sebut taman surga? Qala hilaqud dzikri. Dalam riwayat hilakul ilmi, hilakul dzikri, halakoh yang digunakan untuk berzikir kepada Allah. Dalam riwayat hilakul ilmi, halakoh atau perkumpulan orang untuk belajar ilmu. Qala Atha, Imam Atha berkata menjelaskan tentang hilakul dzikri itu apa? Hiya majalisul halali wal harami. Hilakul ilmi, halaqah ilmu adalah majlis-majlis yang disebutkan, dijelaskan di majlis tersebut tentang sesuatu yang halal dan mana yang haram. Maksudnya, kaifa tashtari, bagaimana kamu jual beli, kamu beli dengan cara yang benar. Kaifa tusalli, bagaimana kamu sholat. Kaifa tuzakki, bagaimana kamu zakat. Kaifa tahujj, bagaimana kamu naik haji. Kaifa tangkih, bagaimana engkau menikah. Waqafatu talik, bagaimana seseorang atau engkau mencerai. Wama asbaha dzalika, dan yang serupa dengannya. Baik, ini adalah hadis yang kelewat. Kita lanjutkan. Waqala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar bin Khattab bercerita, innar rajula, sungguh seorang laki-laki, la yakhruju, keluar min manzilihi, dari rumahnya. Wa alaihi minadzunubi, dan dia mempunyai dosa-dosa. Mithlu jibali tihamata, seperti segede gunung tihamah. Gunung Tihamah itu gunung yang berjejer antara Yaman dengan Saudi. Fa idza sami'a al-'alima, kemudian orang tersebut keluar dari rumahnya mendengar, saat mendengar petuah seorang alim, khauf, rasa takut. Maka majlisnya seorang alim harus menghantarkan orang untuk rasa takut kepada Allah. Khauf, rasa takut. Wastarja, menarik diri daripada dosanya. Istarja, kembali. Maksudnya taubat. Andunubihi, dari dosa-dosanya. Maka kalau ada orang menuntut ilmu dengan hati seperti itu, maka insurafa illa manzilihi, dia pulang kembali ke rumahnya. Walisa alihi dambun, tidak ada dosa lagi, sudah diampuni oleh Allah. Dan memang majlis zikir dan majlis ilmu itu sendiri adalah majlis pengampunan dalam banyak riwayat seperti hadis Imam Bazzar yang masyhur. Majlis ilmu ini adalah majlis pengampunan dan majlis rahmat. Hadir saja sudah mendapatkan pengampunan dari Allah, apalagi dibarengi dengan rasa dia menyesal atas dosa yang pernah dilakukan, ingin bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat Sayyidina Umar, fala tufariku majalisal ulama'i, maka jangan sekali-kali engkau tinggalkan majlisnya para ulama. Fa inna Allah taala, sebab Allah Subhanahu wa taala lam yakhluq, tidak menciptakan ala wajhil ardi, di muka bumi ini, turbatan tanah, akrama, lebih mulia min majalisil ulama'i, lebih mulia daripada majlisnya para ulama. Tidak ada sebongkah tanah, tidak ada sejengkal tanah, tidak ada tempat di muka bumi yang lebih bagus daripada majlisnya para ulama. Sebab ulamanya pun jadi mulia gara-gara majlis itu. Dan majlis terwujud karena ada alim dan ada kita yang datang. Wa naqala Asy-Syarmasahi Al-Maliki, Imam Syarmasahi Maliki Al-Maliki, menukil fi awwal kitabihi, dalam awal kitab Nabdud Durari, kitab Nadhmud Durari, anin Nabi, menukil dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, man 'azzamal 'alima, barang siapa yang mengagungkan seorang alim, di sini sebutkan fa innama la'alla, mungkin salah dalam menasakh juga, karena ini masalah perbandingan bukan penyamaan. La'alla sawab, faka'annama, mirip-mirip lafadznya, akan tapi ditulis fa'innama. Semestinya faka'annama yu'azzimullah ta'ala, seolah mengagungkan Allah ta'ala. Wa man tahawana, dan barang siapa yang mengentengkan bil alimi, dengan seorang alim, fa inna madzalika, sesungguhnya yang demikianlah ini, ya, fa ka anna madzalika. Wa man tahawana bil alim, kalau tahawani betul fa innama, karena di sini wa man tahawana bil alimi, barang siapa yang merendahkan seorang alim, fa inna madzalika istighfafun billahi, yang demikian itu adalah merendahkan Allah taala wa rasulihi, dan utusannya. Dalam hadis ini para ahli hadis memperbincangkannya. Maknanya jelas, benar. Ulama pewarisnya nabi, nabi utusan Allah, maknanya benar. Adapun masalah hadis ini, sebagian muhaddisin mengatakan hadis ini adalah mereka berbincangkan, sebagian mengatakan la aslala, sebagian khairu thabit. Yang jelas kalau maknanya benar, seorang alim waras pewarisnya nabi, dan nabi utusan Allah, menghinakan pewaris nabi, menghinakan nabi, menghina nabi, menghina Allah. Wa qala Ali karramallahu wajhahu, berkata Imam Ali, semoga Allah senantiasa memuliakan beliau, kafa bil ilmi syarafan, cukuplah sebuah kemuliaan ilmu, ayyadda'iyahu man la yuhsinuhu, cukuplah kemuliaan ilmu itu adalah Kalau orang yang tidak alim pun pengin ngaku-ngaku alim. Wa kafa bil jahli dhamman, cukuplah sebuah cercaan celaan bagi kebodohan. Ayyatabarra'a minhu man huwa fihi, orang bodoh pun tidak mau dibilang bodoh. Coba, orang bodoh dibilang alim itu senang petenteng-petenteng, padahal dia bodoh. Berarti menunjukkan kalau ilmu alim itu adalah penting, ilmu itu penting. Biarpun orang bodoh, dia pengen ngaku alim. Kalau ada seorang bodoh dibilang ini Masya Allah alim, dia tahu bodoh. Dia membusung dadanya itu. Begitu sebaliknya, biarpun orang itu bodoh, dibilang bodoh tidak mau dia. Marah dengan yang mengatakan kalau dia bodoh. Wa ansyada fi ma'nahu, dan beliau menyandungkan syair yang maknanya begini. Kafa syarafan bil ilmi da'wahu jahilun. Cukuplah sebuah kemuliaan bagi ilmu adalah orang bodoh pun mengaku, ingin mengaku punya ilmu. Wa yafrah, dan senang. In amsa ilal ilmi yunsabu, jika dia tiba-tiba disebut sebagai orang yang berilmu. Ilal ilmi, kepada ilmu yunsabu dinisbatkan. Ayyut'a ilaihi. Naskah yang lain berbunyi ayyut'a ilaihi, naskah syairnya. Wa yafrah, lain, cukuplah sebuah kemuliaan bagi ilmu itu kalau orang bodoh itu pun ngaku, itu ngaku berilmu, senang. Kemudian yafrah, senang jika dia dikatakan alim. Yunsab ilaihi, amsa ilal ilmi yunsabu, yunsabu ilal ilmi, jika dia menjadi orang yang dianggap alim pun senang dia. Wa yakfi khumulan, cukuplah sebuah khumul itu adalah kerendahan, kehinaan. Bil jahalati, dengan sebuah kebodohan. Annani, sesungguhnya aku, ura' merasa takut, enggak nyaman. Mata unsabu, di saat aku di saat unsabu aku dinisbatkan ilahi kepada kebodohan. Wa aghdabu, dan aku pun marah. Jadi sebagai tanda bahasanya kebodohan itu sangat jelek itu adalah apa? Aku takut kalau dibilang bodoh dan marah kalau aku dibilang bodoh, kan begitu? Itu adalah kebodohan. Wa qala Ibnu Zubair, Ibnu Zubair berkata, Inna Abu Bakrin, sesungguhnya Abu Bakar kataba ilayya, menuliskan surat kepadaku. Wa ana bil Iraqi, waktu aku berada di Iraq. Ya bunayya, wahai anakku, alaika bil ilmi, hendaknya engkau tekuni ilmu. Fa innaka, sesungguhnya engkau, idza iftaqarta, jika fakir karena kamunya ilmu, kana malan, maka ilmu itu menjadi sebab engkau kecukupan hartamu. Wa idza istaghnaita, di saat engkau menjadi orang kaya, kana jamalan, penghias bagimu, semakin hebat. Wa qala Wahab ibn Munabbih, Wahab ibn Munabbih berkata, yatasya'abu minal ilmi, dari pokok ilmu ini akan mengeluarkan cabang-cabang kebaikan. Asy-syarafu, kemuliaan. Dari ilmu akan muncul kemuliaan. Wa in kana sahibuhu dani'an, biarpun orang yang punya ilmu mula-mula adalah orang rendah. Orang rendah, bapak tidak terkenal, mungkin bapaknya seorang yang pencoleng, penjahat, tidak baik, keluarga tidak baik, keluarga rendah. Akan tapi ternyata dia menekuni ilmu menjadi orang yang mulia, alim dengan ilmunya. Lihat, akan terangkat biarpun semula dari lingkungan rendah. Wal'izzu, dan sebuah kemuliaan. Wa in kana muhana, dia akan tetap mulia biarpun dihinakan oleh siapapun. Muhana, dengan ilmu akan mulia. Wal'qurbu wa in kana qasiya, ilmu itu menjadikan sebab dekat. Kalau kita ingin datang ke rumah seseorang mungkin teramat susah. Gara-gara anda berilmu, dia datang pada akhirnya dekat. Yang jauh jadi dekat. Yang jauh rumahnya di mana ini, bisa ketemu di tempat ini gara-gara ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu, berkumpul. Wal ghina wa in kana faqiran, dan menjadikan sebab kecukupan biarpun dia dalam kekurangan dengan ilmu. Wal mahabatu wa in kana wadhi'an, dan menjadi wibawa ilmu itu biarpun dia adalah orang yang sangat secara zahir tidak punya wibawa. Tidak punya kehormatan ibaratnya. Tapi dengan ilmu, lihat. Kalau bicara tentang pangkat, dia enggak punya kekayaan, enggak, bajunya compang-camping, biasa. Tapi dia berilmu, lihat. Alangkah seringnya kita melihat orang berilmu secara pakaian tidak bagus. Mobilnya pun adalah mungkin pakai sepeda engkol sekalipun. Akan tapi semua orang tahu dia orang alim. Dan kita menemukan, subhanallah, setiap orang memuliakan dia. Padahal dia secara zahir rendah. Zahir, tapi dia dimuliakan. Wa ansyata fi ma'nahu. Dan beliau menyenandungkan syair yang maknanya adalah al-ilmu ballagh qauman darwata syarafi. Ilmu itu akan menyampaikan satu kaum tempat kemuliaan yang tinggi. Sahibul ilmi mahfudun minat. Tadi berkata, al-ulama'u fil ardi mithlun nujumi fil samai. Ulama di muka bumi ini laksana bintang gemintang di langit. Idza batat linnasi tadau. Jika tampak bagi manusia, lalu manusia memelihatnya dengan pandangan yang memerlukannya, maka ihtadau, orang itu akan, mereka akan mendapatkan hidayah. Biha, dengan nujum tersebutnya nih. Ulama itu seperti nujum. Nujum itu kalau kita memperhatikan, maka kita akan mendapatkan petunjuk. Kita enggak kebayang kalau bintang itu mendapatkan menjadi petunjuk ya, karena kita hidup negeri yang sudah ada rambu-rambunya. Ini gambarannya orang yang hidup di tengah padang pasir itu. Kalau ingin menuju ke sebuah kota di tengah malam, gelap gulita, enggak ada listrik, itu langsung lihat bintang. Wah, aku akan menuju ke arah sana. Mekah bintang ini. Jadi bintang yang jadikan petunjuk. Kalau kita kan enggak kebayang gimana bintang jadi petunjuk. Dari dulu aku lihat bintang, itu saja. Saya enggak ngambil petunjuk dari bintang. Berarti enggak berarti bagi kita, karena kita enggak merasa perlu kepada petunjuk bintang. Sebelum adanya rambu-rambu, sebelum adanya Google, apa itu? Pakai HP itu apa namanya? Yang selalu belok kiri, kanan, terus apa itu? Sebelum adanya itu, semuanya pakai bintang. Jadi nanti enggak kebayang bintang kok jadi petunjuknya. Jadi petunjuk adalah Mbah Google. Google Map ya? Mbah Google, bukan. Ini dahulu, kisahnya sebelum ada itu semuanya, orang kalau ingin pergi ke sebuah tempat, petunjuknya bintang. Dia ngerti yang Irak ke arah sana, Mekah ke arah sana, ini ngerti. Dan padang pasir. Hamparan luas. Lah seperti itulah berguna bagi yang membutuhkan. Begitu juga ulama laksana bintang gemintang. Akan menjadikan petunjuk bagi siapapun yang akan, yang membutuhkannya, yang memerlukannya. Wa idza khafiyat anhum tahayyaru. Kalau sudah bintang itu tersembunyi karena mendung, maka bingunglah mereka. Tidak bisa menentukan arahnya. Wa ansyada fi ma'nahu, dan menandungkan syair yang maknanya. Ma'al ilmi fasluk haitu masalakal ilmu. Dengan ilmu berjalanlah engkau. Jadikan ilmumu sebagai petunjukmu. Tentunya harus berurusan dengan yang punya ilmu dong. Wa anhu, dan tentang ilmu. Kasyif, jelaskan. Kullaman indahu fahmu. Orang yang mau memahaminya. Begitu pentingnya ilmu, maka berjalanlah engkau dengan ilmu. Dan sampaikan kepada orang lain tentang ilmu, orang yang mau faham tentang ilmu. Fafihi jala'un lil kulubi minal ama. Ilmu itu adalah penerang hati yang buta. Hati dari kebutaan. Wa'unun ala dinil ladhi amruhu hatmu. Dan itu adalah pertolongan untuk kita bisa menjalankan agama yang merupakan hal yang harus kita amalkan. Beragama itu harus, tapi orang tidak bisa beragama kecuali dengan ilmu. Fakhalit ruwatal ilmi washab khiyarahum. Berkumpullah engkau, bergaullah engkau dengan pembawa-pembawa ilmu, dan bersahabatlah dengan orang-orang yang baik dari mereka. Fasuhbatuhum zainun wa khiltatuhum gunmu. Bersahabat dengan mereka adalah memperindah akhlakmu, menjadikan dirimu semakin baik. Wa khiltatuhum, dan bergabung dengan mereka adalah gunmu, sebuah keberuntungan. La ta'duan aynaka anhum fa innahumu. Jangan sekali-kali kau lepas aynaka, kau lepas matamu anhum dari mereka. Maksudnya jangan sampai kau kelewati, jangan kau lompati, jangan kau lalaikan mereka itu. Fa innahumu, sesungguhnya mereka itu nujumu huda. In ghaba najmu bata najmu. Mereka itu adalah nujumu huda, adalah bintang-bintang petunjuk. Di saat hilang petunjuk, maka dialah yang akan menjadi petunjuk. Wallahu Fawallahi demi Allah, laulal ilmu mattadhal huda. Demi Allah, kalau bukan karena ilmu maka sungguh petunjuk bimbingan dari Allah tidak akan jelas. Maksudnya kalau kita tidak belajar, orang enggak faham makna hidayah. Walallaha, dan tidak akan menjadi menyala-nyala, tidak akan bersinar min ghaibil umuri lana rasmu, tidak akan menjadi jelas segala yang selama ini yang tersembunyi. Walallaha, dan tidak akan menjadi jelas min ghaibil umuri lana, segala sesuatu yang tersembunyi, ghaib tersembunyi, rasmu yang selama ini hanya ada pada gambaran kita, khayalan kita, angan-angan kita, rencana, khayalan tentang kebahagiaan, khayalan tentang sebuah keinginan. Mungkin ada orang berkata, saya ingin melakukan perjalanan dulu, saya ingin melakukan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya dengan cepat. Itu kan khayalan, rosem. Rosem. Ada perencanaan, gambaran yang ada di otak kita. Cuman ya kalau hanya berkhayal saja, tidak pakai ilmu, gak bisa pakai ilmu berkembang. Akhirnya pakai sepeda. Lumayanlah, sepeda menjadi berapa minggu. Kemudian berkembang lagi, pakai sepeda motor. Tau-taunya sekarang ada pesawat, 1 jam tok rupanya Jakarta-Surabaya. Bil ilm. Semula hanya pada, saya pengen ke Mekah, itu cepat bagaimana. Dulu tuh ada orang ngomong begitu. Pakai perahu 6 bulan. Perahunya dipercepat lagi dengan ilmu menjadi 2 bulan perahunya. Lebih cepat lagi perahunya, perahu ngebut. Itu pun sudah luar biasa. 2 bulan, Masya Allah, cepat banget. Sekarang 13 jam, 9 jam. Nanti ada 1 jam kayaknya. Nanti ke Mekah. Nah, itu bila ilim dengan ilmu. Wa qala Ka'ab al-Akhbar, Ka'ab Akhbar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Law anna thawaba majlisil ulama'i badalin nasi, law anna thawaba majlisil ulama'i, kalau seandainya pahalanya orang menghadiri majlisnya para ulama itu bada terlihat bagi manusia." Alhamdulillah enggak dilihatkan oleh Allah. Kalau kelihatan langsung begini, wah banyak kelihatan. Kalau kelihatan niscaya laqtatalu alaihi, niscaya orang pada berebut kayak bunuh-bunuhan agar bisa menghadiri majlis tersebut. Padet terus, bingung. Parkir susah, wah macet jalan. Laqtatalu alaihi, niscaya mereka seperti mau bunuh-bunuhan karena ingin menghadiri majlis tersebut. Hatta yatruka, sampai meninggalkan kullu di imaratin imaratahu. Bupatinya terus enggak mau jadi bupati, Pak Gubernur juga enggak mau, mau hadir majelis taklim saja dah. Alhamdulillah Allah sembunyikan tetap yang jadi bupati, mau jadi bupati. Ada yang ngurusi negara. Kalau kelihatan majelis ilmu dengan pahalanya, wah. Santri ke minggir nanti, kecil-kecil begini, santrinya disikut minggir sana nanti. Tapi Allah sembunyikan itu semua. Maknanya apa begitu loh besarnya pahalanya orang menuntut ilmu. Wa kullu dhi suqin suqahu. Orang pasar pun libur, enggak mau ke pasar lagi, ingin menghadiri majelis seperti ini. Wa qala ba'du salafi, sebagian para salafuna saleh berkata, khairul mawahibi, sebaik-baik karunia dari Allah adalah al-aqlu, akal. Wa syarrul masaibi, dan sejelek-jelek musibah adalah al-jahlu, kebodohan. Kalau Allah berikan kepada kita pemahaman, itu nikmat besar. Ide, nikmat besar. Kecerdasan, nikmat besar. Bodoh, musibah terbesar. Wa qala ba'dul ilmi ba'duhum, sebagian mengatakan, al-ilmu amanun, ilmu itu adalah pengaman, penyelamat, min kaidi syaitani, dari tipu daya syaitan, wa khirzun, dan benteng, min kaidil hasudi, daripada gangguan orang yang hasud. Orang yang hasud itu merugikan kita. Anda punya dapat rezeki. Ada orang hasud kepada Anda. Karena Anda punya ilmu, Anda tenang aja. Kasihan benar dia ya, sudah enggak dapat duit, sakit hati. Doain aja ya Allah, semoga dia dapat rezeki juga. Kan enak orang Anda yang dihasud kok. Tapi enggak punya ilmu, apa hasud? Hah, ribut. Tambah rusak nanti perang, berantem. Makanya kalau dihasud dia ngerti ilmu. Kalau orang menghasudku, berarti aku sukses. Kan gitu aja. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, jika engkau seorang ustaz atau engkau menjadi apa saja, jika engkau mulai dihasut sama seseorang, itu sebetulnya berarti kamu sudah mulai sukses. Sampai dalam guyonannya, ya Allah perbanyaklah orang yang menghasutku, berarti yang aku semakin tinggi kesuksesanku. Oh, dihasut saja kok bingung. Diganggu kok bingung. Diganggu itu berarti sukses. Kalau Anda tidak sukses, ngapain orang berurusan dengan Anda? Lah ini kan dengan pemahaman, tidak punya ilmu ke bawah, wah, ribut, berantem. Wadalilul akli. Ilmu itu adalah pembimbing akal. Secerdas apapun akalmu, jika tidak digembleng dengan ilmu, kosong plong. Ada orang cerdas, ya kan? Waktu sekolah dulu cerdasnya luar biasa. Ranking satu terus. Bahkan belajarnya begitu gampang, baca hafal. Bahkan melihat tok langsung hafal, gak perlu menghafal. Cuman karena setelah itu salah pendidikannya, dia tidak menekuni ilmu, karena dengan kecerdasannya dia lupa dan lalai. Tidak sampai kepada tujuan yang besar. Makanya wahai anak-anakku, anak santri yang diberi oleh Allah kecerdasan, akan berlalu itu kecerdasan. Pun pada akhirnya tua bisa pikun nanti. Mumpung masih muda, ayo belajar yang serius. Menghafal, mendengar, memahami. Nah ini. Jadi ilmu itu adalah dalil. Petunjuk bagi akal sampai kepada kejayaan, sampai kepada tujuan. Wa ansyata fi ma'nahu. Dan beliau menyandung apa? Dan menyandungkan penyair, menyandungkan syair yang maknanya ma ahsanal aqla. Ma ahsanal aqla, alangkah bagusnya akal. Wal mahmudu man aqla, yang terpuji adalah mereka yang orang yang berakal. Wa akbahal jahla, ma akbahal jahla, dan alangkah buruknya kebodohan. Wal madmumu man jahila, orang yang terhina adalah orang-orang bodoh. Maka jangan mau menjadi bodoh, yuk belajar terus. Fa laysa yasrukhu nutqul mar'i fi jadali, orang itu enggak pantas, bukan sebuah kebaikan kalau orang itu ngomongnya hanya debat saja. Ada orang hidupnya gayanya debat, bukan sebuah kemaslahatan. Wal jahlu yufsituhu yauman idza suila, dan juga namanya kebodohan itu akan merusak kepada yang punya kebodohan kalau suatu ketika ditanya. Nah, kita tanya kepada orang bodoh, Pak, jalan ke Majalengka mana? Kita tanya kepada orang yang enggak ngerti tentang Majalengka. Sana, kita ikuti, sesatlah kita. Wal ilmu asyrafu syai'in nalahu rajulu. Ilmu adalah paling bagusnya sesuatu yang dicapai seseorang. Man lam yakun fihi ilmun lam yakun rajula. Yang enggak berilmu bukan dianggap sebagai orang. Laki-laki maksudnya orang, enggak ada artinya. Artinya nilaimu dalam ilmumu, yang tidak berilmu tidak ada nilainya. Ta'allamal ilma wa'mal ya akhi bihi. Belajarlah ilmu dan amalkan ilmu itu wahai saudaraku. Fal ilmu zainun liman bil ilmi qad amila. Ilmu itu akan menjadi penghias bagi siapapun yang mengamalkan ilmu tersebut. Wa an Mu'adz bin Jabal, dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, al ta'allamul ilma, belajarlah kalian ilmu, fa inna ta'allam fa inna ta'allumahu hasanatun, sebab mempelajari ilmu akan mendapatkan pahala, satu kebaikan. Wa talabuhu ibadatun, dan menuntut ilmunya itu pun adalah ibadah. Ini perkataan Sayyidina Mu'adz. Wa mudzakaratuhu tasbihun, kalau orang mudzakarah, mengulang-ulang pelajaran, menghafal, memahami, itu adalah tasbih, seperti orang bertasbih, berzikir tadi. Wal bahthu anhu jihadun, mubahatsah, berusaha untuk memahami segala permasalahan dalam ilmu itu seperti jihad di jalan Allah. Wa badluhu qurbatun, kalau kita memberikan ilmu kepada orang lain itu adalah juga ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Wa ta'limuhu, dan mengajarkan liman la ya'lamuhu, bagi orang yang tidak tahu, mengajari orang yang tidak tahu, shadaqatun, pahalanya sedekah. Baik semuanya, mulai dari menuntut ilmu sampai mengajarkan adalah kebaikan semuanya. Wa qala al-Fudail bin Iyad, Sayyidina Fudail bin Iyad berkata, qala berkata, alimun muallimun, orang yang alim kemudian dia mengajarkan, orang berilmu lalu mengajarkannya. Yuta'a kabiran, akan dipanggil sebagai orang besar. Fi malakutis samai, di kerajaan langit. Kerajaan langit, para malaikat, para anbiya, kerajaan langit. Sebagian mengatakan ini adalah diriwayatkan dari Sayyidina Isa alaihissalam. Riwayat yang masyhur adalah dari Sayyidina Isa alaihissalam. Sayyidina Isa berkata, "Man ta'allama wa 'alima wa 'amila man ta'allama wa 'alima wa 'amila fadzaka yud'a 'adiman fi malakutis sama'i." Barang siapa yang belajar sampai dia tahu kemudian mengamalkan ilmu, maka dialah yang dianggap agung di kerajaan langit. Wa qala Sufyan, berkata Imam Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Arfa'un nasi indallahi manzilatan," paling tingginya manusia pangkatnya di hadapan Allah. Arfa'un nasi, paling tingginya manusia indallahi di hadapan Allah, manzilatan, dalam pangkat, yaitu mangkana, orang bainallahi, antara Allah wa baina ibadai, dan di antara hamba-hambanya. Paling tingginya pangkatnya orang di hadapan Allah adalah yang menjadi perantara antara Allah dengan hamba-hamba Allah. Siapa menjadi perantara antara Allah dengan hamba Allah? Yang menghantarkan hamba Allah kenal Allah. Wahum al-anbiya wal ulama'u, mereka adalah para nabi dan para ulama. Para ulama penyambung, orang bodoh tidak kenal Allah, dihantarkan oleh para ulama untuk kenal Allah. Para nabi juga begitu, membawa wahyu dari Allah, diberikan kepada umat agar umat kenal Allah. Dan ulama bawa rus nabi. Wa qala aidan, dan berkata juga siapa tadi, Imam Sufyan, "Lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an," lam yu'ta, tidak diberi ahadun, seseorang, fid dunya, di dunia, syai'an, sesuatu, afdhala, yang lebih bagus, minan nubuwwati, daripada kenabian. Tidak ada karunia pemberian dari Allah yang lebih bagus, lebih utama daripada kenabian. Wama ba'dan nubuwati syai'un afdalu minal ilmi wal fikih, dan tidak ada sesuatu setelah kemuliaan kenabian, paling tinggi adalah kenabian. Dikejar enggak bisa, tapi Allah berikan saja. Enggak boleh orang, enggak ada orang ibadah lalu jadi nabi, enggak ada. Kenabian paling tinggi. Setelah itu apa? Wama ba'dan nubuwati, dan tidak ada yang lebih mulia setelah kenabian. Afdal, lebih utama, tidak ada yang lebih utama, minal ilmi wal fikhi, daripada melebihi ilmu dan fikih, faham tentang ilmu. Ilmu agama di sini, ilmu pemahaman, faham tentang syariat baginda Nabi SAW. Qaqila lahu amman hadha, ini tentang apa ini? Maksudnya orang yang mengerti ilmu fikih ini, ilmu dan fikih ini, amman, tentang apa ini? Ini ngomong masalah apa? Qala, anil fuqaha'i kullihim, ini adalah orang-orang ahli fikih yang ngerti ilmu halal haram. Sebab permasalahan kita ini adalah kita tidak ngerti halal haram. Karena tidak ngerti halal haram, maka yang halal dikatakan haram atau haram dikatakan halal. Berantakan. Kerancuhan di situ. Enggak ada rambunya. Seperti rambunya yang masang orang enggak salah, enggak ngerti. Polisi belajar enggak ngerti, stop ditaruh di tempat parkir. Apa tak no parkir tempat parkir kan begitu, rambu-rambu ada kan, ada parkir dikasih palang seret, berarti kan enggak boleh parkir. Cuman ini polisinya polisi baru, diletakkan di tempat parkir. Ini sama tulisan P parkir, ditaruh di tempat yang semestinya enggak boleh parkir. Berantakan. Maka akan terjadi kerancuan. Begitu juga hukum halal haram, kalau ditukar pun membuat kerusakan di muka bumi. Qala Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, "Illam yakunil fuqaha'ul 'amiluna bi'ilmihim awliya Allah." Illam yakun, jika tidak ada. Illam yakun, jika tidak menjadi, al-fuqaha'u, para ahli fikih, al-amiluna, yang mengamalkan ilmunya, al-amiluna bi'ilmihim, yang mengamalkan ilmunya, kalau mereka itu tidak menjadi awliya Allah, para wali-waliullah, falasillahi waliyun, maka enggak ada wali. Kalau orang berilmu yang mengamalkan ilmu itu bukan wali. Jadi standar kewalian menurut Imam Syafi'i itu sederhana. Punya ilmu lalu mengamalkan ilmunya. Punya ilmu tok tidak mengamalkan ilmunya, enggak wali. Enggak punya ilmu, ya bukan enggak akan jadi wali. Jadi kuncinya tetap ilmu. Karena dia akan melakukan ibadah. Ibadahnya salah, bikin Allah murka. Ibadahnya salah karena tidak punya ilmu. Ini bicara masalah keutamaan ilmu. Baru ini belum masalah nanti akhlaknya orang menuntut ilmu, akhlaknya ustadz nanti disebutin. Ini Syekh Hasyim Asy'ari memacu kita karena di mukaddimahnya ini agar semuanya menjadi ahli ilmi atau ahli penuntut ilmu. Jadi diberi motivasi oleh beliau. Wa qala Ibnu Mubarak berkata radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa meridai beliau. La yazalu ar-rajulu 'aliman ma talabal 'ilma. Seseorang itu akan disebut sebagai seorang alim kapan? Selagi dia dengar para santri. Orang akan dikatakan alim yang sesungguhnya kalau dia akan senantiasa menuntut ilmu dan tidak berhenti. Ma talabal ilma, selagi dia terus menuntut ilmu maka dialah orang alim. Fa idza dhanna annahu qad alima, kalau sudah ada orang mengatakan aku sudah alim, fakat jahila, dia masuk dalam wilayah kebodohan. Awas, hati-hati. Kalau sudah menduga, oh alhamdulillah sudah cukup, saya alim, bodoh dia saat itu. Wa qala Waqi', gurunya Imam Syafi'i, Imam Waqi' berkata, la yakunu ar-rajulu 'aliman, seseorang itu tidak akan disebut sebagai seorang yang alim hatta yasma'a, sehingga dia belajar mimman huwa asan minhu, belajar dari orang yang lebih tua darinya, lebih alim darinya, lebih tua darinya. Wa man huwa mithluhu, atau yang sebadan dengannya. Wa man huwa dunahu, atau orang yang lebih muda darinya. Kalau sudah masuk sombong, aduh dia ini senior, itu junior saya, itu adik kelas saya, astagfirullah, gimana saya belajar dengan dia, belum alim. Ya umurnya di bawah saya, gimana saya belajar dengan orang bawah saya, umurnya belum alim. Jadi kata Imam Waqi', baru orang dikatakan alim kalau dia senantiasa belajar. Belajar dari orang yang lebih tua darinya. Tanpa ragu belajar dari orang yang sepadan dengannya. Dan tanpa ragu juga belajar dengan orang yang di bawah umurnya. Kalau memang dilihat, perlu mengambil ilmu darinya. Imam Syafi'i itu sangat muda, bahkan disebutkan dalam satu riwayat. Imam Syafi'i itu mengajar di Mekah, di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu sambil makan. Di siang hari bulan Ramadan. Bagaimana Imam Syafi'i ngajar sambil makan di siang hari bulan Ramadan? Karena Imam Syafi'i masih kecil belum balig, jadi enggak kuat makan dia ngajar. Hah. Hebat benar nih. Sambil makan. Enggak kuat dia. Di Mekah. Belum balig dia. Jadi belum wajib, ngerti belum wajib. Dan dia sudah berusaha puasa enggak kuat dia makan. Di bulan Ramadan bayangkan. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, al ajaibu amatun, sesuatu yang mengagumkan itu banyak setiap zaman. Wa fi akhir zaman am, di akhir zaman banyak keunikan-keunikan, baik menyenangkan atau tidak menyenangkan. Wa nawaibu, ujian-ujian, tamatun, itu adalah bencana. Ujian-ujian bermacam-macam. Zaman, akhlak. Kalau zaman sekarang gede, Google, internet, segala macam. Ini adalah nawaib tamah, bencana besar. Wa fi amriddini atam. Dan ternyata ujian di dalam urusan agama, godaan dalam urusan agama, ini adalah malapetaka terbesar. Wal masaibu 'azimatun, musibah itu macam-macam. Musibah ini adalah besar, berat kita tertimpa musibah itu. 'Azimatun, suatu yang besar. Kalau ada yang ketimpa musibah itu berat. Ada orang kena musibah, ada yang meninggal, ada hilang duitnya, ada ini musibah itu semuanya. Wa mautul ulama'i a'dhamu, dan ketahuilah meninggalnya seorang alim adalah musibah terbesar kalau orang faham makna itu. Wa innal ulama'a wa innal 'alima, sungguhnya seorang alim itu hayatuhu rahmatun lil ummati, seorang alim itu hidupnya adalah rahmat bagi umat. wa mautuhu fil islami thulmatun, dan meninggalnya seorang alim itu bagi umat adalah sebuah kerusakan, sebuah yakni musibah, seperti kalau tembok keretakan, kaca pecah, rumah genteng bocor, itu thulmah. Jadi kekurangan. Jadi kalau orang ada yang alim meninggal, maknanya benar, man lam yazdan bi mautil alim fa innahu munafiq. Orang yang tidak pernah berduga dengan meninggalnya seorang alim, munafik di dalam hatinya, ada kemunafikan. Fa innahu la musibata a'dhamu min mautil alimi, tidak ada musibah yang lebih agung dari matinya seorang alim, dari wafatnya seorang alim. Terakhir, fi sahihaini disebutkan dalam kitab Imam Bukhari, kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Abdullah ibn Umar, an Abdullah bin Amr ibn al-As, dari Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu maqala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi Muhammad bersabda, dengar pungkasan di hari ini, innallaha la yaqbidul ilma, Allah tidak akan mencabut ilmu intiza'an, begitu saja lalu dicabut, orang tiba-tiba langsung bodoh, enggak. Yantazi'u minan nasi, sungguh Allah tidak mencabut ilmu dari manusia langsung spontan begitu, tiba-tiba orang dijadikan bodoh. Walakin akan tapi Allah mencabut ilmu adalah yaqbidul ilma, Allah mencabut ilmu biqabdil ulama'i, dengan dicabut ulama-ulama'nya. Guru mulia Habib Salim Asy-Syathiri, orang-orang besar diambil oleh Allah. Hatta idza lam yabqa alimun, sehingga kalau sudah habis para ulama, alim sudah tidak ada, habis, ittakhadhan nasu, maka orang-orang akan menjadikan ruasa'a, pemimpin-pemimpin agama juhalan, dari orang-orang bodoh, sehingga yang dikiaikan adalah si bodoh, yang diustadkan si bodoh, karena memang yang namanya pembimbing itu dibutuhkan oleh siapapun, semua butuh pembimbing. Dalam perjalanan hidup kita itu harus pembimbing. Anda pun akan menemukan, tadi yang saya contohkan, di sebuah perjalanan Anda tersesat, Anda akan bertanya, dan waktu bertanya pun Anda tidak mikir-mikir, ini orang ini bisa jawab atau tidak. Sehingga diambil apa saja, seperti orang yang dalam keadaan hanyut di sungai, sudah yang dipegangi macam-macam, rumput, kotoran, pengen selamat. Begitu juga manusia itu selalu membutuhkan bimbingan. Maka di saat pembimbing yang sesungguhnya tidak ada, mau tidak mau mereka akan mengangkat orang-orang bodoh sebagai pembimbing. Fasu'ilu, kemudian di saat ditanya, orang bodoh yang diangkat sebagai pembimbing di saat ditanya, fa'aftau, menjawab, bighairi ilmin, tidak pakai ilmu, fadallu, sesatlah mereka, wa'adallu, dan menyesatkan. Maka itulah akhir zaman nanti. Maka selagi Anda masih mendidik anak-anak Anda, menyuruh anak-anak Anda belajar, insyaAllah masih aman negeri ini. Tapi sekarang sudah mulai banyak, kalau sudah berpaling semuanya, yang belajar ilmu sudah pada malas, ulama'nya pada wafat, wah ini alamat, cepat kayaknya. Tapi kalau masih ada penuntut ilmu yang masya Allah, aman negeri ini insya Allah. Semesta akan, sebagai khalifah Allah di muka bumi masih layak. Tapi kalau sudah tidak ada ahli ilmu, bencanalah. Semoga Allah menjadikan kita semua ahli ilmu, dan pecinta ahli ilmu, dan pejuang-pejuang ahli ilmu, dan semoga Allah mengumpulkan kita kelak bersama ahli ilmu di surga bersama Imamul Ulama Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, para hadirin, para hadirat, Quran Khatran kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Seperti biasa, kami akan membacakan pertanyaan yang masuk ke sosial media. Pertanyaan pertama dari Adnan di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apakah saya ini normal kalau melihat dan mendengar guru saya ada yang menghina, mencaci, lalu saya marah sekali? Sakit hati di dalam hati karena menahan marah yang meletup-letup. Saking sedihnya saya suka menangis di dalam doa. Apakah ini cinta? Apakah saya normal? Ingin rasanya saya berbuat kasar kepada mereka yang sudah berani melakukan itu, tapi saya selalu teringat pesan Buya tentang pala sabar dan kisah Nabi Muhammad yang selalu sabar karena didolimi. Terima kasih. Baik. Urusan sabar itu tempatnya ada. Yang pernah kami sampaikan bahwa Hendaknya kita jangan sampai menyimpan dendam kepada siapapun. Dan jika diri kita dicaci dan diolok, serahkan kepada Allah dan doakan dengan doa kebaikan. Itu diriku. Menata hati agar tidak mudah terpancing dengan emosi. Tapi kalau guru saya tiba-tiba dicaci sama orang, kalau saya tidak marah, saya tidak punya cinta kepada guru saya. Nah, guru saya diolok. Memang guru saya sabar. Dia tidak akan marah. Yang mengolok dia malah dikasih duit, yang mengolok beliau masih kasih duit. Kadang-kadang kita gemes lihat guru yang itu, ya guru, ya Allah, guru saya kok sabar banget ya. Nah, kalau kita tidak punya cemburu, khawatir tidak punya cinta kepada guru, ilmu kita enggak ada, jangan-jangan. Kita yang membela guru kita, iya. Kalau ada guru kita diolok, dicaci, dan kita ngerti mana yang benar, harus marah. Guruku tidak melakukan itu bohong, itu dusta. Jelaskan, agar tidak fitnah semakin tersebar. Yes. Kan kata guru sudah, iya gurunya yang sabar, memang guru sabar. Tapi kita sebagai murid, jelaskan dong. Bahkan ada Anda kepada guru, Anda akan membela. Karena apa? Guru Anda yakini akan membawa kepada kemaslahatan. Kalau nanti dibungkus dengan cerita busuk, maka orang akan jauh dari dia. Anda wajib menjelaskannya. Bukan sekadar boleh atau tidak boleh. Wajib kita membela guru kita. Membela yang benar. Bukan membela yang tidak benar. Sekarang fanatik babnya. Sudah tahu gurunya salah, omongannya salah, masih dibela. Ini keblinger. Makanya saya sampaikan. Antara kita adalah, kita bukan sebagai guru murid, kita adalah orang yang bersama-sama belajar dengan Syekh Hasyim Asy'ari saat ini. Kami sampaikan, kalau Anda menemukan saya salah, tegur saya. Pengkultusan menjerumuskan. Kalau saya salah. Dan saya terlahir sebagai manusia benar murni. Enggak ada sebagian dari saya malaikat. Sehingga sampai dikatakan enggak bisa bersalah. Kalau saya salah. Sampaikan kalau saya salah dengan cara yang baik. Wah, ini hadiah besar buat kami. Jangan sampai suatu ketika nanti, barangkali bisa dicatat, suatu ketika nanti sudah salah Anda bela. Wah, Anda menjerumuskan. Misalnya saya punya omongan kepleset. Semoga Allah menjauhkan saya dari kepleset. Kalau memang saya betul ngomong kepleset, Anda ingatkan, Buya, itu kepleset, tinggal istighfar saja. Enggak perlu Anda bela. Wah, ini maksudnya Buya begini. Insyaallah. Wong jelas salah kok omongannya. Misalnya saya ngomong, hari ini telah saya temukan bahwasanya salah orang mengatakan garam itu asin, garam adalah manis. Ya salah, ibaratnya. Ngomong begitu ya salah. Enggak usah dibela, oh maksudnya begini, ya sudah salah omongannya. Dan semoga Allah memberikan barakah ta'iqah insyafan. Semoga Allah menjauhkan kita dari terpleset. Dan saat kita melakukan kesalahan, semoga Allah memberikan barakah kita keinsyafan. Fanatik murid itu berbahaya. Sehingga seolah-olah gurunya akan diangkat melebihi daripada Nabi. Enggak boleh salah. Akhirnya malah menjerumuskan umat. Guru kita, guru mungkin salah. Tapi memang kita tidak boleh mencari-cari kesalahan. Hati-hati. Kalau kita mencari guru yang tidak bersalah, maka sampai mati pun kita tidak akan punya guru. Tapi kehebatan seorang murid adalah menutup mata dari kekurangan seorang guru. Dan menutupi kekurangan guru dari mata orang lain, agar manfaat guru senantiasa bisa menyebar ke sana kemari. Maka dari itu, tugas yang bertanya tadi, kalau guru Anda dicaci dan diolok, sangat layak Anda untuk membelanya. Demi kemaslahatan guru agar bisa tersebar lebih luas lagi. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaannya sesuai, karena ini berkaitan dengan masalah terbiah. Baik, silakan. Baik, pertanyaan kedua datang dari Puspita di Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mau tanya, bolehkah akad nikah di bulan puasa? Sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikah, boleh. Nikah masal nanti. Nikah di bulan puasa, boleh. Dan tidak membatalkannya. Yang membatalkan puasa adalah berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Kalau malam hari bebas, jangan sampai pengantin salah paham. Kata Buya, Ramadan tidak boleh berhubungan. Jadi pengantin ngenes nanti. Yang enggak boleh berhubungan di siang hari bulan Ramadan, akad nikah siang hari bulan Ramadan boleh. Besok Ahad pagi mau akad nikah, masal di sini boleh, ada akad nikah. Akad nikah di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah hubungan suami istri di bulan Ramadan tanpa udur, tanpa sakit, tanpa bepergian, tanpa gila, tanpa macam-macam. Jadi 9 hal orang yang tidak wajib berpuasa. Selagi Anda bukan 9 orang, maka puasa bagi Anda wajib, maka berhubungan suami istri hukumnya haram dan dosa besar, dan kena kafarah, hukuman besar. Wallahu a'lam bissawab. Cukup. Cukup. Jangan lupa halaqah fajar pagi kita belajar fikih. Fikih Safinatun Naja dengan syarah fikih praktis. Pagi jam 5 sampai jam 6. Zawiyah duha, akidah, akidatul awam. Madrasah Ramadan jam seperti ini dengan kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangannya Syekh Hashim Ash'ari. Kajian tafsir dan hadis tetap berjalan seperti biasa besok. Kajian tafsir hanya mundur setengah jam, dimulai dari biasanya setengah tujuh, dimulai jam tujuh. Dan jangan lupa buka bersama, sholat raweh bersama, Sabtu sore hingga Isya malam Ahad, 17 malam ke 18 Ramadan, 2 Juni 2018, dimulai jam 4 sore, sampai selesai. Malam itikaf 10 hari di bulan Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan, di beberapa masjid, di antara Masjid Taqwa, Masjid Umar di sini, Masjid Mustaqim Meru, dan Masjid Buyut. Jangan lupa yang ingin bergabung dalam program kemuliaan Ramadan, niatlah dengan banyak niat yang baik, dan mulailah dengan bermacam kebaikan di bulan Ramadan, mulai dari kebiasaan baik silaturahmi, kebiasaan baik sedekah, kebiasaan yang melakukan sholat, zikir dan seterusnya. Jadikan Ramadan untuk belajar yang sesungguhnya. Maka belajar bersedekah dan infak pun luar biasa di bulan Ramadan, akan dilipatgandakan pahala. Pondok pesantren ada beberapa program-program yang harus selesaikan. Program pembangunan, di sebelah ini ada pembangunan, banyak pembangunan-pembangunan, di belakang adalah dapur dan juga kamar mandi putri yang belum selesai. Dan di sini ada kemudian di Al-Bahjah Buyut, juga di Al-Bahjah yang lainnya yang terus pembangunan berjalan. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan itu semuanya. Dan juga silakan untuk bisa bergabung dalam infak rutin dan juga infak instalasi air yang akan kita buat karena air di sini masih kekurangan. Kemudian infak buka bersama dan infak pondok pesantren. Anda bisa menghubungi Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7204292. 7204292 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Angkat derajat kami. Jadikan bulan ini adalah bulan pengampunan untuk kami. Jadikan bulan ini adalah bulan ibadah untuk kami. Jadikan bulan ini bulan kami untuk belajar melakukan bermacam-macam kebaikan ya Allah. Jadikan bulan ini bulan kedermawanan untuk kami ya Allah. Jauhkan bulan ini adalah bulan kami semakin jauh dari kemaksiatan ya Allah. Jauhkan bulan ini bulan kasih sayang antara kami dengan keluarga kami dan anak-anak kami. Jadikan bulan ini bulan pengikat hati dan cinta kami dengan murid-murid kami dan guru-guru kami. Jadikan ya Allah di bulan ini kami adalah hamba yang bahagia di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, anak-anak kami, para santri kami, pandang mereka dengan kasih sayangmu ya Allah. Jadikan mereka adalah penghuni-penghuni surgamu ya Allah. Jadikan mereka di dunia pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad, yang sempit rizki dari kami, lapangkan rizki kami dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami semua ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami kesempatan untuk bisa berbakti pada orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, tutuplah kekurangan guru kami dan orang tua kami dari mata kami ya Allah. Tutuplah kekurangan guru-guru kami dan orang tua kami dari mata kami ya Allah. Takut kami